Sekarang ibu mau tanya, di antara kalian ada yang punya cita-cita jadi guru? Saya, Bu. Terbang tinggi ke awan, mungkin ada yang bisa ku temukan. Menyeberangi ilalang, walaupun jauh yang harus ku tempuh. Tahun lalu sekolah kita ini dianggap sebagai sekolah yang baik. Jalan masihlah panjang, banyak keinginan yang dilupakan. Masih harus berjuang, percayalah.